الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab syarah usul sunnah. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Saya akan lanjutkan. Qala Syekh Rabi hafizahullahu taala wa nasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Badr. Wa qala la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr fa qala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Ahlu Badr. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya para sahabat bertingkat-tingkat keadaan mereka. Secara umum kaum Muhajirin lebih afdal dari kaum Ansar. Kemudian sebutkan di antara mereka yang lebih afdal dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya adalah Al-Khulafa'ul Arba'ah, mulai daripada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Setelah itu sisa daripada Al-Asharah Al-Mubasharuna bil Jannah, 10 sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan jannah. Ya, selain yang 4 tadi. Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufair, dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Mereka adalah sahabat-sahabat yang utama. Nah, kemudian setelah itu disebutkan pula tentang Ahlu Badar, yaitu para sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, ma'ruf tentang kisah perang Badar yang merupakan awal peperangan kaum muslimin bersama orang-orang kafir. Nah, disebut perang Badar dikarenakan terjadi di suatu daerah yang namanya Badar. Nah, setelah kita ketahui jumlah kaum muslimin ketika itu sedikit, dikarenakan pada awalnya mereka tidak menginginkan untuk berperang, akan tapi hanya mencegat kabilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika pulang dari Syam. Akan tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal ketika itu. Sampai bandingannya pun sangat jauh. 300 berbanding 900 lebih, bahkan sampai 1000 dari kalangan orang-orang musyrik. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, dan keutamaan para sahabat yang mengikuti perang Badar disebutkan oleh Nabi SAW wa qala la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar, Kemudian Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika salah seorang di antara mereka, para sahabat yang mengikuti perang Badar, disebutkan Hati bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan serangan kepada orang-orang musyrik di Mekah, ternyata Hati bin Abi Balta'ah beliau mengirimkan surat kepada keluarganya yang ada di Mekah tentang rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan surat tersebut diketahui sehingga Nabi sasa mengutus Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat yang lainnya untuk mengambil surat tersebut. Nah, hingga surat tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemberitahuan dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada keluarganya yang ada di Mekah. Nah, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Biarkan, akan aku penggal lehernya." Nah, dikatakan ini perbuatan yang salah, membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Nabi mengatakan, "Jangan." Dikatakan dia termasuk orang yang mengikuti perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Nah, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan dari para sahabat yang mengikuti perang Badar. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ma'na hadha annahum ma yadkhuluna jahannama bihadhihi al-maghfirah. Maknanya, mereka, para sahabat yang ikut perang Badar, tidak akan masuk ke dalam jahannam disebabkan ampunan ini. Nah, wa kadzalika la yadkhulu ahlun nar mimman bay'a tahta asy-syajarah. Begitu juga tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, seseorang yang mengikuti bay'at di bawah pohon yang dikenal dengan apa? Bay'at Ridwan. Nah, la yadkhulun nar ahadun mimman bay'a tahta asy-syajarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang di antara orang-orang yang mengikuti bay'at di bawah pohon. Yang dimaksud adalah yakni ahlul Hudaybiyah. Orang-orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah, ya. Sebut perjanjian Hudaybiyah dikarenakan terjadi di suatu tempat yang bernama Al-Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW ingin menaikkan umrah, kemudian orang-orang kafir melarangnya. Nah, sehingga Nabi SAW tidak bisa memasuki kota Mekah. Mereka berada di Hudaybiyah. Nah, maka terjadilah di sana perjanjian Al-Hudaybiyah. Dan juga Nabi SAW mengambil bayat dari sahabat-sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Nah, disebut dengan bayatul Ridwan. Nah, dikarenakan turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan keridhaan kepada mereka yang mengikuti bayat tersebut. Disebut dengan bayatul Ridwan. Disebut dengan tahta sajarah dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bayat ketika itu kepada para sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah di bawah pohon. Nah, wa nahnu nurattibuhum. Dan kata Syarabi Habibullah Ta'ala, kami akan mengurutkan mereka. Afdhalu sahabah awalan al-arba'ah. Sahabat yang paling afdal, yang pertama, yaitu empat dari kalangan khulafa'ur rasidun. Nah, siapa saja? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Summa baqiyatul asyarah. Kemudian sisa dari 10 orang yang dihabarkan tentang jannah oleh Nabi SAW. Nah, setelah 4, sisanya siapa saja tadi? Zubair ibn Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufair, Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah. Summa ahlu bay'atil Aqabah. Kemudian orang yang mengikuti bay'at al-Aqabah. Ya. Tahun berapa bay'at Aqabah? Tahun 12 setelah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Bay'at Aqabah yang pertama kali ada dua. Ada bay'at Aqabah pertama, ada bay'at Aqabah kedua. Nah. Bay'at Aqabah yang pertama kurang lebih 12 orang. Ya. Di mana ya terjadi di musim haji. Di musim haji. Nah, penduduk Madinah dari suku Aus dan juga Khadraj. Nah, ketika telah sampai dakwah kepada mereka, kemudian ketika musim haji mereka datang ke Makkah. Nah, untuk bertemu dengan Nabi SAW dan berbaiat kepada Nabi SAW. Disebut dengan bai'atul Aqabah dikarenakan terjadi di Mina, ya, di celah-celah bukit Jumroh Aqabah. Ya, ada Jumroh Aqabah. Nah, kalau sedang melaksanakan haji, ada syariat untuk melempar Jumroh Aqabah. Nah, ada Jumroh Sughra, Wusta dan Kubra. Jumroh Kubra ini disebut dengan Jumroh Aqabah. Nah, ketika itu kurang lebih tadi 12. Nah, dari penduduk Madinah yang telah masuk Islam berbaiat kepada Nabi SAW. Nah, yang terbaiat yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada mereka supaya mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka tidak mencuri, supaya mereka tidak berzina, kemudian tidak membunuh anak-anak mereka dan yang lainnya. Nah, kemudian mereka mengambil bayat, sumpah setia kepada Nabi SAW untuk taat kepada Nabi SAW. Nah, ketika selesai bayat Aqabah, nah, maka mereka penduduk Madinah ini, kaum Aus dan juga Khadraj, yang kurang lebih ketika itu 12 orang, kembali mereka pulang ke Madinah. Nabi pun mengutus siapa? Mus'ab ibn Umair. Nah, Rasulullah mengutus Mus'ab ibn Umair untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan mengajarkan Islam. Nah, kemudian Mus'ab ibn Umair ketika itu tinggal di salah seorang sahabat yang mengikuti bayat al-Aqabah. Nah, sampai terdengar oleh pimpinan kabilah mereka. Nah, ketika itu Sa'ad ibn Mu'ad. Nah, pimpinan kabilahnya. Sampai Sa'ad ibn Mu'ad memerintahkan kepada Usaid ibn Hudair, nah, untuk membunuh. Nah, sahabat ini, ya, sambil bawa tombak, Usaid bin Hudair. Nah, berniat ingin mengusir atau membunuh sahabat tersebut. Ketika sampai, diajak bicara oleh Mus'ab bin Umair. Nah, kemudian disebutkan tentang Islam, dibacakan Al-Quran, dan Alhamdulillah, akhirnya tertancap keislaman pada Usaid ibn Hudair, kemudian dia pun menyatakan kalimat syahadah. Nah, kemudian ketika dia pulang menemui siapa? Sa'ad ibn Mu'ad. Nah, ditanya, kemudian dia pun memerintahkan supaya Sa'ad ibn Mu'ad pun pergi ke sana. Nah, ketika pergi ke sana sama kejadiannya seperti yang terjadi kepada Usaid ibn Hudair. Nah, dijelaskan tentang Islam, dibacakan Al-Quran kepada Sa'd ibn Ubad, Sa'd ibn Mu'ad, pun akhirnya beliau pun masuk Islam. Jika beliau sebagai pemimpin kaumnya, beliau mengajak kepada kaumnya, ya, untuk memeluk agama Islam, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hingga akhirnya mereka pun kaumnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kecuali satu orang. Nah, ketika itu yang menangguhkan, mengakhirkan, ya, mengakhirkan bai'atnya atau mengakhirkan keislamannya sampai jadi perang Uhud. Ketika perang Uhud, yang satu orang ini baru dia masuk Islam, belum sempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sempat melaksanakan ibadah, nah, kemudian gugur di medan perang Uhud radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga para sahabat ketika itu yang berada di Madinah banyak. Nah, sebelum musim haji tahun berikutnya, Mus'ab ibn Umar, beliau pulang ke Mekah dan mengkhabarkan kabar gembira kepada Nabi SAW tentang menyebarnya Islam di kota Yathrib, kota Madinah. Nah, sehingga ketika datang musim haji berikutnya, para sahabat tersebut yang telah masuk Islam, mereka pergi ke Mekah. Nah, untuk berbaiat kepada Nabi SAW, dikenal dengan bai'atul Aqabah yang keberapa? Yang kedua. Nah, dihadiri kurang lebih 73 orang sahabat dari kalangan Aus dan Khadraj. Nah, dan 2 orang wanita ketika itu. Mereka berbaiat kepada Nabi SAW di tempat tadi, Aqabah. Nah, Aqabah di apa? Di Mina. Di celah-celah bukit Jumrah Aqabah. Nah, barakallahu fikum. Ini sebelum Nabi SAW hijrah. Syekh Rabi Habibullah Ta'ala beliau mengurutkan tadi. Yang pertama Khulafa wa'arba'ah. Kemudian sisa daripada 10 orang yang diberitakan kabar gembira dengan surga. Setelah itu orang yang mengikuti bai'ah Aqabah. Setelah itu summa ahlu badrin. Kemudian para penduduk Badar. Nah, para orang yang mengikuti perang Badar. Summa ahlu bai'at Ridwan. Kemudian para sahabat yang mengikuti bai'ah Ridwan. Summa baqiyatus sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian sisa sahabat-sahabat yang lainnya ridwanullah alaihim ajmain. Di antara urutan, ya, urutan keutamaan para sahabat. Nah, sehingga kita lihat di antara sahabat saja bertingkat-tingkat keutamaannya. Nah, apalagi kalau dibandingkan antara sahabat dengan selain mereka, sungguh jauh keutamaannya. Nah, begitu juga para rasul bertingkat-tingkat. Tilka rusulu fadzalna ba'dahum 'ala ba'd. Mereka para rasul kami unggulkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Wa yatafawatuna fil fadli kama sayadhkuruhum al-imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, mereka para sahabat bertingkat-tingkat dalam sisi keutamaan sebagaimana akan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang mereka. Summa ba'da ha'ula'i salasa ashabus sura al-khamsah. Ali bin Abi Thalib wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'id bin Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zubair ibn Amr ibn Nufail. Kemudian setelah 3 orang sahabat tadi, ini ketika dalam matanya disebutkan sebelumnya bahwasanya Imam Ahmad menyebutkan para sahabat yang utama itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nah, setelah 3 orang ini Imam Ahmad mengatakan yang lebih utama setelah 3 orang ini yaitu ashabus syura al-khamsah aw sittah. Nah, ashabus syura, ya, para sahabat yang ditunjuk sebagai majlis apa musyawarah gitu kayak itu, ya, setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lalu menunjuk, nah, para sahabat untuk bermusyawarah menentukan siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya. Ashabus syura mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Talha, wa Zubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufair. Dakara huna Sa'adan wa fi ba'd an-nusah Sa'id. Di sini disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sebagian cetakan disebutkan Sa'id. Wa ala kulli hal ahaduhum yukammilu sittah. Yang jelas, salah satu di antara mereka menyempurnakan 6 orang. Nah, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Nah, ini Ashabus Surah. Ya. Ashabus Surah telah kita jelaskan. Di antara pemilihan pemimpin yang disyariatkan, ya, selain pemimpin yang sebelumnya menunjuk kepada siapa yang akan menjadi pemimpin setelahnya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau menulis wasiat bahwasanya khalifah setelahnya adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini antara cara memilih pemimpin yang syar'i. Nah, khalifah pemimpin yang sebelumnya menunjuk siapa yang akan menggantikannya. Nah, ada juga yang kedua di antaranya dengan bermusyawarah orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian dia menentukan, ya, mereka menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah pemimpin sebelumnya, ya. Jadi yang memilih adalah orang-orang yang berilmu. Nah, bukan seluruh rakyat, ya. Demokrasi ini tidak disyariatkan dalam Islam. Bahkan ini merupakan asal daripada orang-orang kufar. Nah, demokrasi dalam memilih pemimpin. Barakallahu fikum. Nah, sehingga 5 orang atau 6 orang ini berkumpul mereka. Nah, siapa yang akan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ternyata mereka menunjuk siapa? Menunjuk Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang akan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kulluhum yaslu lil khilafah. Mereka semuanya ashabus surah, mereka pantas untuk menjadi pemimpin. Nah, undur takdirul Imam Ahmad. Lihatlah apa yang diperkirakan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala. Disebutkan oleh Imam Ahmad, kulluhum yaslu lil khilafah. Mereka semuanya pantas untuk menjadi khilafah, pemimpin. Limada? Kenapa? Li'anna Umar rasaha ha'ula. Dikarenakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memilih mereka. Memilih mereka untuk bermusyawarah. Ya. Siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya? Nah. Qala ikhtaru min ha'ula man ikhtira min ha'ula'i fahuwa khalifah. Ya. Umar mengatakan, ihtaru min ha'ula. Pilihlah di antara mereka. Nah, di antara ashabus syurah tersebut, pilihlah di antara mereka. Barang siapa yang terpilih di antara mereka, maka dialah khalifah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Diperintahkan untuk pilih di antara mereka. Termasuk di antaranya, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, pilih di antara mereka. Silakan, kalian bermusyawarah, pilih di antara kalian. Yang akan menjadi khalifah. Barang siapa yang terpilih, maka dialah khalifah. Ya. Sehingga disini menunjukkan bahwa mereka semuanya, ashabus syurah, mereka pantas untuk menjadi khalifah. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari ashabus syurah. Ya. Ternyata yang dipilih ketika itu adalah siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ahmad akhada min tafsihi Umar, ha'ula'i lil khilafah, andahum kulluhum a'immah. Imam Ahmad rahimallahu taala mengambil dari pemilihan Umar kepada mereka ashabus surah, nah, untuk menjadi khilafah, ya, sesungguhnya mereka itu semuanya adalah a'immah, pemimpin-pemimpin dalam agama, tentunya a'immatu fiddin, ya, yang mereka pantas untuk menjadi khilafah. Wa kulluhum yasluhuna li khilafah atau yuslihuna li khilafah, dan mereka semuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Nah, memiliki kemampuan untuk memimpin, ya. Tapi pilihlah di antara mereka tadi satu orang, yaitu Umar Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Mohon insyaallah. Baik, mungkin kita fikirlah hanya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Rabi Habibullah Ta'ala tentang urutan keutamaan para sahabat. Nah, Khulafatul Arba'ah, kemudian sisa daripada 10 orang yang dikhabarkan kabar gembira dengan jannah, kemudian yang mengikuti Baitul Aqabah, kemudian Ahlul Badar yang mengikuti Perang Badar, kemudian yang mengikuti Bai'ah Ridwan, kemudian sisa sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.